إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, kita lanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala dia berfirman, واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan takutlah kalian kepada suatu hari yang jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lainnya sedikit pun juga, dan tidak akan diterima darinya syafaat, tidak pula diambil darinya tebusan, dan tidak pula mereka akan ditolong. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semua, ya akhi, agar kita takut dengan suatu hari, itu hari kiamat, hari akhirat, di mana di hari itu Allah akan membalas kezaliman dengan balasan yang setimpal. Allah akan membalas segala macam keburukan, kejahatan, demikian pula kebaikan dan amalan saleh Allah akan berikan pada hari itu, ya, sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Ya, suatu jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lain kecuali dengan izin Allah. Tidak pula bisa memberikan syafaat, dan tidak pula diberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Makanya tentunya ayat ini, akhi, ya, ketika Allah mengatakan takutlah pada suatu hari yang jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain, tidak pula ia diterima padanya syafaat, ya, artinya syafaat untuk orang-orang yang tidak beriman, syafaat untuk orang-orang yang wafat di atas kesyirikan. Maka siapapun yang wafat dalam keadaan ia tidak beriman, ia wafat yang ia tidak mentauhidkan Allah tapi berbuat kesyirikan, maka syafaat tidak akan diterima. Siapapun dia, hatta Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, dia akan datang membawa ayahnya dan meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ayahnya dari api neraka. Tapi ternyata Allah tidak menerimanya. Maka dari itulah, ikhwata Islam, ya, yang bisa bermanfaat untuknya syafaat siapa? Yaitu orang-orang yang wafat di atas apa? Tauhid. Ya, karena Rasulullah SAW diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat dengan izinnya. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, wa syafa'ati liman mata la yushrik bi syai'a. Syafaatku itu hanya untuk orang yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Wattaqu yawman, takutlah kalian, bertakwalah kalian pada suatu hari, itu hari kiamat. Dan sudah kita pernah sebutkan, akhi, bahwa takut, rasa takut kita kepada hari kiamat, kepada api neraka, itu adalah kekuatan yang dahsyat di dalam keimanan kita. Kita di dunia ini tanpa rasa takut, kita tidak akan meninggalkan maksiat. Kalau kita tidak punya rasa takut, akhi, ya, kita tidak akan meninggalkan maksiat. Ada orang yang takutnya ketika di depan manusia, di depan orang, masya Allah, kelihatan dia takut sama Allah, kelihatan alim. Tapi kalau sendirian, tidak takut. Kalau sendirian, video-video haram, tontonan-tontonan haram, perbuatan haram, tidak peduli dia. Allah salamat wal afiyah ya akhal Islam. Seperti ini yang kita khawatirkan juga. Maka tentunya rasa takut kita kepada hari kiamat, kepada kehidupan akhirat, itu baik dalam keadaan kita di hadapan manusia maupun ketika kita apa? Sendirian. Maka salafus saleh takut mereka ketika sendirian ini, insyaallah luar biasa. Wattaqu yawman turja'un ila Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, at-tahdzir min yaumil qiyamah. Yaitu peringatan bahwa hari kiamat itu akan benar-benar datang. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan pula omong kosong. Ingat, hari kiamat pasti benar-benar datang. Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita tanda-tandanya apa. Dan ternyata tanda-tandanya satu persatu kita lihat dengan mata kepala kita, satu persatu terjadi. Bukankah itu menunjukkan bahwa tanda memang hari kiamat itu pasti akan datang? Faedah yang kedua, annahu fi yaumil qiyamah la tajzi nafsun an nafsin syai'a fa innahu qad yujza ahadun an ahadin lakin yaumal qiyamah la. Pada hari kiamat, jiwa tidak akan bisa memberikan balasan kepada jiwa yang lain. Jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lain sedikit pun juga. Beda dengan di dalam kehidupan dunia. Ya. Seorang terkadang diberikan balasan, ya, untuk orang lain, akibat orang lain dan yang lainnya. Tapi pada hari kiamat tidak. Jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing di hari kiamat itu. Ya. Faminha, di antaranya faedah yang ketiga, anna syafa'ah la tanfa'u yawmal qiyamah. Syafaat itu tidak akan bermanfaat pada hari kiamat, wal murad la tanfa' man la yastahiqu an yushfa' lahu. Maksudnya, kata Syekh Utsaimin, tidak bermanfaat bagi orang yang tidak berhak mendapatkannya. Siapa yang tidak berhak mendapatkan syafaat, Pak? Itu orang-orang yang sudah kita sebutkan, ia meninggal dunia dalam keadaan ia kafir kepada Allah. Dalam keadaan ia mempersekutukan Allah, meyakini adanya Tuhan selain Allah. Maka orang-orang seperti ini tidak berhak mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Yang keempat, kata Syekh Utsaimin, wa minha anna yaumal qiyamah laisa fihi fida. Di hari kiamat tidak akan ada tebusan. Enggak bisa ditebus. Walaupun kita punya kekayaan seluruh dunia, enggak bisa, Pak. Makanya Allah berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang penduduk api neraka, apa, Pak? Ya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, ara'aita law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Bagaimana kalau kamu memiliki kekayaan seluruh dunia, apakah kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Kata si hamba ini, benar ya Allah, ya, tapi di hari kiamat tidak diterima lagi tebusan, Mas. Ya. Wa minha, di antara faedah dari ayat ini, annahu la ahadun yunsar yaumal qiyamah idza kana minal usah. Wa pada hari kiamat tidak ada yang bisa menolong siapapun kecuali Allah. Kalau dia berbuat maksiat, kalau dia berbuat kekufuran, tidak ada siapapun yang bisa menolong, ya akhul Islam. Maka dari itulah kewajiban kita, tidak ada yang bisa menolong diri kita pada hari kiamat kecuali amalan soleh kita. di hari inilah, di dunia inilah ya akhi, kita beramal saleh. Kita segera ya untuk betul-betul mempersiapkan tempat apa namanya ya, persiapan kita nanti untuk kehidupan akhirat. Kita masuk ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَإِذْ, ini dharaf ya. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Ya. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, yang terus-menerus memberikan kepada kalian siksaan yang buruk. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir, ay yuridunakum wa yudhiqunakum wa yulunakum su'al adab. Artinya ya, Fir'aun itu terus-menerus memberikan kepada kalian siksaan. Kenapa Fir'aun lakukan itu? Kata Ibnu Katsir, "Qad kana ra'a ru'yan halatu." Gara-garanya Fir'aun melihat mimpi. Dia mimpi bahwa ada api keluar dari batu Baitul Maqdis. Lalu api itu masuk ke rumah-rumah orang Mesir, kibet. Tapi tidak masuk ke Bani Israel. Maka ya, Fir'aun menganggap bahwa ini mimpi menunjukkan bahwa orang Mesir akan binasa dan bahwasanya Bani Israel yang akan menjadi apa? Penguasa. Maka kemudian Fir'aun pun memberikan keputusan supaya anak-anak laki-laki Bani Israel dimatiin semua, disembelih. Adapun apa namanya anak-anak wanitanya ya dibiarkan hidup. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullah. Sementara Syekh Utsaimin berpendapat bahwa disembelihnya anak atau dibunuhinya anak-anak laki-laki itu ya, setelah Nabi Musa diutus. Di sini ada terjadi ikhtilaf para ulama kapan terjadinya pembunuhan terhadap anak-anak Bani Israel itu. Apakah sebelum Nabi Musa lahir ataukah setelah Nabi Musa diutus? Sebagian ulama mengatakan itu kejadiannya sebelum Nabi Musa lahir. Dan ini yang dirojikan Ibnu Katsir berdasarkan ya kisah bahwasanya Fir'aun itu melakukan itu gara-gara mimpi yang ia lihat. Ya. Sementara sebagian ulama, dan ini yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin, bahwa kejadian itu setelah Nabi Musa diutus. Berdasarkan ayat dalam surat Ghafir ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, "Uqtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum." Bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama Musa, dan hidupkanlah atau biarkanlah anak-anak wanita mereka. Lihat di sini Allah mengatakan bersama Nabi ma'ahu, hu di sini kembali kepada Nabi Musa. Ya. Itu bunuh anak laki-laki orang-orang yang beriman bersama Musa itu. Ya, atas dasar ini kata mereka kejadiannya adalah setelah Nabi Musa apa? Diutus. Allahu a'lam ya akhul Islam. Bisa saja kita katakan bahwa kejadiannya sebelum Nabi Musa lahir dan setelah Nabi Musa apa? Diutus. Karena Fir'aun sangat khawatir dengan mimpinya itu. Maka dia bunuhi. Kemudian setelah itu berhenti. Setelah Nabi Musa diutus, Fir'aun kembali ingat lagi. Ya, maka dia pun menyuruh lagi untuk membunuhi lagi anak-anak laki sebagai apa? Siksaan untuk mereka. Maka disebutkan dalam ayat surat apa namanya Al-A'raf Ya, ketika Nabi Musa menyuruh mereka bersabar, apa kata Banu Israel? Mudhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kami ini sudah disiksa sebelum kamu datang, hai Musa, dan setelah kami datang. Sebelum kamu ada, sebelum kamu datang, kami sudah disiksa. Setelah kamu datang pun sama aja. Ini perkataan siapa? Banu Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini, akhi, mengingatkan kepada orang-orang Banu Israel akan kenikmatan yang besar ini. Ya. Oleh karena itu Syekh Utsaimin berkata, min fawaidil ayah, dari faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat ini apa? Tadzkirullahu ta'ala li bani Israel ni'matahu alaihim bi'inja'ih min ali Fir'aun. Allah mengingatkan kepada Banu Israel tentang nikmat Allah kepada mereka, di mana mereka diselamatkan dari Fir'aun. Artinya dahulu kalian itu disiksa terus sama Fir'aun, terus. Kemudian Allah pun selamatkan kalian. Allah ingatkan. Ini menunjukkan, Pak, mengingat nikmat itu menjadikan seorang hamba bersyukur kepada Allah. Makanya kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah, ingatlah nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Jangan yang diingat sama kita apa? Perbuatan Allah yang seakan-akan kita lihat merugikan kita, Pak. Kita ini terkadang, Pak, sering banget dikasih sama Allah kenikmatan, tapi sama setan diingatkan, ya, kok Allah saya, Allah kok kasih saya sakit, Allah kok kasih saya seret rezeki, Allah kok kasih saya, jadi diingat-ingetin yang itu aja, Pak. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi kanud. Tahu kanud? Dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya kanud. Kata Al-Hasan Al-Basri, waktu itu kita pernah menafsirkan ayat itu apa? Kanud itu artinya orang yang sering yang dia ingat musibah tapi lupa kepada nikmat. Yang dia ingat-ingat musibah aja. Sementara nikmat yang begitu banyak yang kalau kita hitung-hitung tidak akan pernah kehitung, Pak. Dilupakan. Akibatnya kita menjadi orang yang kanut, Pak. Maka dari itu di sini Allah mengingatkan kepada Banu Israel, karena orang-orang Banu Israel itu kanut semuanya. Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun yang terus-menerus waktu itu menyiksa kalian, menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan anak wanita kalian. Subhanallah. Makanya akhi, mengingatkan nikmat, mengingat nikmat Allah, insyaallah itu sebagai awal rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu ingat nikmat Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah oleh kalian kepada orang yang lebih buruk nasibnya dari kalian. Jangan kamu lihat kepada orang yang lebih baik nasibnya dari kalian. Li'alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, supaya kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah. Kalau kita ngelihat teman saya kok masya Allah bisa beli mobil, teman saya kok bisa bikin rumah, saya enggak bisa, jadinya kita kanut, Pak. Lupa sama nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya susah ya kalau bergaulnya sama orang kaya terus, biasanya gitu tuh, Pak. Gaulnya sama orang kaya terus, perasaan kayaknya seret terus rezeki saya, padahal mah bisa makan tempe, bisa makan daging, bisa masya Allah. Tapi gara-gara itulah yang kita lihat yang masya Allah terus, Pak. Akhirnya apa yang terjadi, kita menjadi hamba-hamba yang kanut, yang lupa kepada nikmat dan selalu ingat apa? Kesusahan demi kesusahan. Akhirnya ngeluh terus, ngeluh terus. Iya. Tapi dalam kehidupan, dalam masalah akhirat, jangan melihat kepada yang lebih rendah, salah. Saya sih alhamdulillah masih sholat, dia enggak sholat. Ya, kalau kayak gitu nanti enggak bakalan berkembang, Mas. Masalah dunia kita lihat kepada yang lebih susah. Tapi masalah akhirat lihat kepada yang lebih tinggi. Supaya kita ada perlombaan dalam kehidupan akhirat, ya khalis. Ya. Wa minha faedah yang kedua, annal inja' minal adu nikmatun kabiratun yan'amullahu biha 'alal 'abd. Bahwa selamat dari musuh itu nikmat besar. Selamat dari musuh itu nikmat besar. Maka di sini Allah mengingatkan Bani Israel karena Allah telah menyelamatkan dari musuh mereka yaitu Fir'aun. Indonesia sudah dijajah oleh musuh, Pak. Belanda 350 tahun sama Jepang, sama Inggris. Alhamdulillah dikasih kemerdekaan. Nikmat itu. Nikmat kita diselamatkan dari musuh. Maka syukuri itu nikmatnya. Makanya ayat ini ya secara teksnya untuk Bani Israel, akan tetapi secara maknanya untuk setiap orang yang diselamatkan oleh Allah dari musuh itu nikmat, wallah. Maka kemerdekaan itu nikmat. Jadi bagaimana dong, syukuri dong. Ini merayakan kemerdekaan dengan joget-joget, dangdutan, mabuk-mabuk, ya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Seperti itukah mensyukuri nikmat kemerdekaan? Tidak, ya. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah. Supaya Allah berikan kepada kita keamanan terus-menerus. Ya. Kalau kita tidak bersyukur, Allah mudah bagi Allah untuk mengambil kembali kenikmatan tersebut. Kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha faedah yang ketiga yang bisa kita petik. Bayanu hanqi ali Fir'aun ala Bani Israel. Bahwa bagaimana Fir'aun ya terus-menerus menindas Bani Israel. Ditindas terus. Iya. Tapi subhanallah ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sudah sunnatullah. Di dalam kehidupan dunia ini orang-orang yang tadinya tertindas nanti suatu ketika biasanya sih dia akan menjadi apa? Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kekuasaan. Di saat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun akhi. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah yang hak itu di awal-awal ditindas dulu, Mas. Dakwah yang hak itu di awal-awal dimusuhi, Mas. Nabi Musa alaihissalatu wassalam bagaimana beratnya menghadapi Fir'aun. Ya, berbagai macam siksaan, penindasan dan yang lainnya. Tapi dihadapi oleh Nabi Musa dan Bani Israel dengan kesabaran. Terus sabar. Hasilnya manis. Kalau kita enggak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Tapi kalau kita sabar, terus berdakwah, walaupun berbagai macam ya rintangan, ya begitu sangat berat kita hadapi, terus jangan sampai padam dakwah ini. Ya. Jangan sampai hanya karena satu masjid. Jadi misalnya diruntuhkan kemudian kita berhenti berdakwah, tidak. Dakwah akan terus berjalan. Tanpa radio dakwah terus jalan. Insyaallah biiznillah. Asal kita sabar aja. Asal kita sabar, Allah pasti berikan pertolongan insyaallah biiznillah. Ya. Makanya lihat para nabi itu dakwahnya lebih berat dari kita, Pak. Menghadapi berbagai macam ujian, cacian, makian, tapi masya Allah, subhanallah, kesabaran yang luar biasa. Maka Allah menyebutkan setelah Nabi Musa dan Bani Israel itu sabar menghadapi Fir'aun, apa Allah mengatakan, Pak? Watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang baik atas Bani Israel disebabkan oleh kesabaran mereka. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumu, dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya tersebut. Makanya ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Dari sini kita petik bahwa memang dakwah kebenaran itu akan selalu terus-menerus dimusuhi, ditindas. Tapi insyaallah dakwah itu tidak akan padam, Pak. Dia akan terus menyebar dan terus membesar insyaallah, biidznillah. Iya. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah jumlah pengikut Nabi itu semakin sedikit atau semakin banyak? Apa kata Abu Sufyan? Semakin banyak. Kata Heraklius, demikianlah memang urusan iman sampai sempurna. Ya. Makanya ya akhwan Islam, kita enggak usah jadi orang yang sedikit-sedikit khawatir nanti gimana, khawatir nanti gitu. Lah, Allah yang menolong kita. Selama yang kita sampaikan itu hak, yang kita sampaikan itu kebenaran, yang kita sampaikan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya. Dan enggak syarat, Pak. Kemenangan itu kita rasakan ketika kita masih hidup, enggak syarat. Mungkin setelah kita meninggal. Makanya Allah mengatakan, fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannak. Bisa jadi, kata Allah, kami akan perlihatkan sebagian janji kami kepadamu hai Muhammad ketika engkau masih hidup, atau kami wafatkan dulu baru kemudian Allah realisasikan janjinya. Ya. Yang terpenting akhi, kita sudah berlepas di hadapan Allah tanggung jawab kita di hari kiamat. Ya. Kewajiban kita adalah menyampaikan, menyampaikan dan menyampaikan. Manusia mau terima ya terserah. Waminha di antara faedah yang kita petik dari ayat ini, anna Rabb subhanahu wa ta'ala lahu mutlaqut tasarrufi fi ibadi bima yasu'uhum aw yusirruhum. Bahwa Allah lah yang punya hak, ya, untuk menjadikan seorang hamba tertindas atau seorang hamba tidak tertindas, seorang hamba seret, seorang hamba yang lain enak rezekinya, yang satu sakit-sakitan, yang satu sehat dan yang lainnya, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam ayat itu, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa fi dzalikum, dan dalam hal itu maksudnya apa? Itu diselamatnya kalian itu dari Fir'aun, bala'um mir rabbikum 'adzim, adalah merupakan nikmat besar dari Rabb kalian. Sebagian ulama mengatakan, wa fi dzalikum, dan pada penyiksaan Fir'aun dan penindasan Fir'aun terhadap kalian, bala'um mir rabbikum 'adzim, itu adalah ujian berat dari Rabb kalian. Ini ada dua penafsiran tentang makna bala dalam ayat tersebut. Ya. Karena dalam bahasa Arab, Pak, bala itu dimutlakan untuk keburukan, juga bala dimutlakan untuk kebaikan. Kalau orang Indonesia kan menyebut, memahami bala itu ya untuk keburukan aja udah. Menolak bala. Bala itu artinya apa? Nah, kalau bahasa Arab, bala itu terkadang kebaikan maknanya. Dan terkadang juga apa? Keburukan. Kalau keburukan biasanya fi'il mudhari'nya ya blu, bala ya blu. Tapi kalau untuk kebaikan biasanya dengan lafaz abla yubli. ya iblaan. Maka dari itu kata bala di sini terkadang berupa kebaikan, terkadang berupa apa? Keburukan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian Laut Merah itu, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun itu, maksudnya para pengikut Fir'aun dan para pengikutnya itu. Wa antum tanzurun, sementara kalian melihat dengan mata kepala kalian. Ya. Di sini Allah menyebut kata-kata alu Fir'aun, ali Fir'aun. Yang dimaksud dengan al di sini Pak, Fir'aun dan pengikutnya. Karena dalam bahasa Arab kata alu itu, alu terkadang mempunyai mana ahlu, keluarga. Dan terkadang juga mempunyai mana pengikut, Pak. Seringnya sih dimutlakan untuk kata-kata pengikut. Al itu artinya untuk pengikut. Maka Allah mengatakan di sini fa anjaynak wa aghraqna ala fir'aun. Ala fir'aun artinya Fir'aun dan para pengikutnya. Karena waktu itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel suatu malam. Dan terdengarlah keteringa Fir'aun bahwa Nabi Musa dan Bani Israel pergi. Maka Fir'aun mengatakan, jangan kita kejar kecuali setelah mendengar suara apa namanya dik, ayam jago. Tapi ternyata qadarullah, oleh Allah ayam jagonya tidak berbunyi malam itu, kata Ibnu Katsir. Akhirnya di pagi harinya, ya, Fir'aun pun menyiapkan 600 ribu pasukan untuk mengejar siapa? Bani Israel. Maka teruslah Bani Israel berjalan sampai ke Laut Merah. Mentok. Maka kemudian Yusha bin Nun berkata, hai Musa, kemana Allah perintahkan kita untuk berjalan? Maka Nabi Musa menunjuk ke laut. Maka Yusha pun masuk ke laut, ternyata tenggelam, baik lagi. Hai Musa, coba tanyakan lagi kepada Allah yang benar, kemana kita akan berjalan? Ya, bingung. Demi Allah, kata Nabi Musa, aku tidak dusta dan Tuhanku tidak mungkin dusta. Ini keyakinan yang luar biasa, Pak. Ya, ini di saat-saat seperti itulah, Pak, keyakinan itu sangat kita butuhkan sekali, Pak. Di saat kita ini genting itu keyakinan luar biasa sekali. Bayangkan mentok di depan laut, di belakang Fir'aun mengejar. Mau ke mana lagi? Ketika ditanya Nabi Musa kemana? Kata Nabi Musa ke laut. Ya, kata Nabi Musa, demi Allah aku tidak dusta dan Tuhanku tidak dusta. Di saat mereka kebingungan itulah Allah berfirman, idrib bi'asakal hajar. Ya, Allah mengatakan, pukulkan ke laut apa? Al-bahr. Apa? Tongkatmu itu. Apa yang terjadi? Fanfalaqa. Maka kemudian terbelahlah lautan itu. Ya. Setiap belahannya bagaikan gunung yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berjalanlah Firaun. Siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasallam bersama Bani Israel. Ketika mereka telah melewati, sementara ya, siapa? Firaun bersama pasukannya masih berada di tengah-tengah. Maka di situ Allah perintahkan laut untuk ya kembali lagi ke semula. Mati semuanya. Dalam keadaan Bani Israel melihat, Pak. Kenapa Allah sengaja perlihatkan? Supaya puas mereka. Itu orang yang sudah lama dan sering kali menindas mereka, menyiksa mereka, membunuhi anak-anak mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yaitu tenggelamkan di mata Bani Israel langsung supaya mereka puas melihatnya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah. Makanya Allah mengatakan di situ, Fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Maka kami pun tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya itu sementara kalian melihatnya. Coba bayangkan ya, kalau antum sama orang disiksa terus, dipukulin terus, mungkin harta antum diambil dan yang lainnya, kemudian dia terbunuh di mata antum, puas gak Pak? Syukurin lo gitu kan, suka gitu kan ya. Masya Allah. Ayat ini kata Syekh Utsaimin, kita ambil beberapa faedah. Yaitu tadzkirullah subhanahu wa ta'ala Bani Israel bini'amihi. Di sini Allah mengingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu diselamatkannya mereka dari kejaran Fir'aun. Dan selamatnya mereka Pak dari kejaran Fir'aun terjadi pada tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan Asyura. Makanya disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, mereka mendapati orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Kata Rasulullah, hari apa ini? Kata mereka, ini hari yang Allah selamatkan Musa dari Fir'aun. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak dari kalian kepada Musa. Maka Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin semuanya apa? Berpuasa. Dan di saat itu hukum puasa Asyura hukumnya wajib. Iya. Yang kemudian setelah Allah wajibkan puasa Ramadan, maka kewajiban puasa Asyura pun dihapus. Kalau ada orang berkata, loh Rasulullah SAW nih ikut-ikutan, ya bersyukur atas nikmat apa namanya diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun, apa itu enggak tasyabuh ya? Kalau Rasulullah ikut-ikutan perbuatan orang Yahudi, kita katakan Pak, tasyabuh itu tidak boleh pada asalnya, kecuali dalam perkara yang semua syariat sepakat dan kalau jelas ada dalilnya di Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, Rasulullah menyuruh laki-laki berjenggot gak Pak? Yahudi berjenggot gak Pak? Berjenggot. Orang Nasrani di zaman Rasul berjenggot gak Pak? Berjenggot. Tapi apakah berjenggot itu jadi tasyabuh menyerupai mereka? Jawab tidak. Kenapa? Karena jenggot itu syariat seluruh Nabi dan Rasul. Di sini Rasulullah SAW ikut berpuasa karena itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dikatakan Rasulullah tasyabuh, ikut-ikutan orang-orang Yahudi, tidak. Maka dari itulah Rasulullah mensyariatkan kepada umatnya, kalau puasa Asyura, kalau bisa puasa sehari setelahnya atau sehari sebelumnya. Supaya apa? Kata para ulama, supaya menyelisihi Banu Israel. Kalau Banu Israel mereka berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Maka Rasulullah mengatakan, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Dalam rangka apa? Untuk menyelisihi mereka. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, akhul Islam, bayanu qudratillah ta'ala ala kulli syai. Penjelasan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah mudah menolong hamba-hambanya itu. Gampang kok. Ya, dalam keadaan seorang hamba terdesak, ketika seorang hamba sudah mungkin bingung kemana lagi dia harus lari, bingung, bagi Allah mudah memberikan pertolongan. Tinggal Allah perintahkan laut belah sudah. Hanya ya akhi, orang yang yakin betul dengan kemampuan dan kekuasaan Allah, tenang jiwanya Pak. tenang hatinya. Allah kalau mau menolong saya, Allah pasti tolong saya. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha Tahu. Ya. Ikhwata Islam azani Allahu ayyakum. Ikhwata Islam azani Allahu ayyakum. Lihat ya bagaimana kekuasaan Allah untuk menolong hamba-hambanya, Pak. Ya. Baik, segera cukup sampai di sini. Sudah azan. Billahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.